the best production ada Mega Lighting. Thank you Eko Games Multimedia bersama New Monata Lele Yua Nita. Aku suka, aku suka, aku suka. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik. Ibu yang di bawah gak apa-apa, Bu? Kecepet dewe, Ibu.